Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap benda berpotensi terkena kotoran dan noda. Benda yang terhindar dari kotoran dan noda disebut dengan khalis. Pekerjaan yang untuk melakukan pembersihan kotoran itu disebut dengan ikhlason. Hanya dengan keikhlasan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menggambarkan sangat indah tentang keikhlasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innalakum fil an'ami ta'ibratan. Nuskikum fi butunihi min baini farsin wa damil labanin khalisan sa'igan lisaribin. Ayat ini menggambarkan sangat indah sekali tentang keikhlasan. Bahwasanya dalam binatang ternak yang kalian urus itu ada sebuah pembelajaran. Di dalam perutnya kami memberikan minuman yang bersih berupa susu. Susu itu Allah ciptakan mengalir di dalam perut binatang ternak itu. Di antara min baini farsin wadamil labanin khalisan. Di antara tahi dan darah mengalirlah susu. Itulah gambaran yang indah dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita semua ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus seperti kan bagaikan susu yang bersih. Dia tidak terhindar dari kotoran tahi dan darah. Begitupun amal perbuatan kita harus bersih, terhindar dari kotoran kesombongan, terhindar dari kotoran kesyirikan. Maka amal kita pure, bersih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup indah sekali gambaran yang disampaikan Al-Qur'anul Karim. Keikhlasan yang kita lakukan merupakan bagaikan susu-susu yang bersih yang mengalir di perut-perut binatang sehingga kita bisa menikmati beningnya, bersihnya, lezatnya, nikmat dan gizinya susu itu. Begitupun amal perbuatan kita, kita akan menikmati perbuatan yang baik, ikhlas, tulus dan penuh kesabaran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama mendefinisikan tentang orang-orang mukhlisin itu adalah orang yang mengkhususkan semua aktivitasnya, kemudian kegiatan kehidupannya hanya tertuju fokus kepada Allah semata. Itu disebut dengan keikhlasan. Ketika tujuan perbuatannya itu, tujuan aktivitasnya itu ada selain Allah, maka itu perbuatan disebut dengan perbuatan syirik. Bahkan lebih mengherankan lagi bahwa iblis tidak mampu menggoda, tidak mampu mengalihkan orang-orang yang bersih hatinya, yang ikhlas dalam perbuatannya. Dalam hal ini dicatat oleh Al-Qur'anul Karim surat Shad. Qala fa bi izzatika la'ubyannakum ajmain. Iblis berkata, demi keagungan engkau wahai Allah, aku akan selalu menyesatkan kaum manusia sampai hari dibangkitkan. Sumpah itu Allah iakan di depan iblis. Namun illa ibadika minhumul mukhlasin. Namun kami tidak mampu menyesatkan orang-orang yang ikhlas di antara golongan kalian semua. Orang-orang ikhlas itu iblis tidak mampu menembusnya karena ia adalah kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Maka orang-orang ikhlas itu hanya kepada Allah lah semua pertolongan kembali. Begitupun amal, ikhlaskanlah amal itu. Amal yang bersih dari noda dan kotoran selain Allah, ia akan menyehatkan pelakunya, ia akan menenangkan jiwanya, ia akan memberikan anugerah dan manfaat bagi kehidupannya. Hanya bagi orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang berusaha memurnikan amalnya, orang-orang yang berusaha membersihkan setiap perbuatannya hanya untuk Allah semata. Momen bulan suci Ramadan ini itu sangat tepat sekali karena sampai Allah berjanji kepada orang-orang yang berpuasa, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu buatku dan aku yang akan membalasnya, orang-orang yang berpuasa itu. karena mereka tidak tahu bahwa dia puasa atau tidak. Hanya Allah lah yang tahu orang-orang yang berpuasa itu. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabb, lapangkan dada kami sehingga kami bisa menumpahkan keikhlasan kami dalam segala aktivitas ibadah kami. Wa yassirli amri, mudahkan seluruh permasalahan yang ada di kehidupan kami. Semua ujian dan cobaan mudahkanlah untuk bisa diselesaikan. Wahlul 'uqdatan min lisani, dan ya Allah, anugerahkan kepasihan dalam lisan kami sehingga kami bisa selalu berzikir kepadamu, menyebut namamu, mengagungkan namamu. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, sehingga kami bisa fasih dalam mengucapkan semua lafaz-lafaz membesarkan namamu di bulan suci Ramadan ini. Hantarkanlah kami menjadi orang-orang yang ikhlas dalam melakukan amal. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.